Konsultasi Syariah. Hukum mandi wajib hanya niat dan mengguyurkan air seperti mandi biasa. Pertanyaan, apakah kalau mandi wajib cuma niat, lalu mengguyur dan membersihkan seluruh badan seperti mandi biasa, apakah sah mandi wajibnya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku yang mulia, ketahuilah bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai batasan minimal atau hal-hal fardu yang harus dilakukan ketika mandi wajib. Di antaranya, madhab Hanafi, sesungguhnya hal fardu ketika mandi wajib ada tiga. 1. Berkumur-kumur. 2. Istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. 3. Mencuci seluruh tubuh dengan air. Madhab Maliki, hal fardu ketika mandi wajib ada 5. Niat, meratakan air ke seluruh tubuh, beruntun, tanpa diselingi perbuatan lain, menggosok seluruh tubuh dengan air, dan menyela-nyela rambut. Madhab Syafi'i, hal fardu ketika mandi wajib hanya 2. Niat, dan meratakan air ke seluruh bagian tubuh yang terlihat. Madhab Hambali, hal fardu ketika mandi wajib ada 1, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh, bagian mulut dan hidung termasuk dalam bagian tubuh yang harus dicuci. Al-Fiqh alal madhahib al-arba'ah. Namun, Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin menambahkan, batasan minimal seseorang mandi wajib adalah berniat, kemudian membaca basmalah, kemudian meratakan seluruh tubuhnya dengan air sebanyak 1 kali, termasuk di dalamnya berkumur-kumur dan istinsyak. Asyarhul Mumti. Sehingga, dalam hal ini, jika berpedoman pada madhab Syafi'i, selama seseorang telah berniat untuk mandi wajib, kemudian ia guyurkan air ke seluruh tubuhnya secara merata, maka mandi wajibnya tetap sah. Demikian juga, hal yang senada disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang afdol adalah, berwudu kemudian mencuci seluruh tubuh, dan tidak mengulangi lagi wudu setelahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan apabila seseorang mencukupkan mandi wajib tanpa wudu, maka hal itu sudah sah baginya. Majmu'atul Fatawa. Hanya saja, perlu kita ketahui bahwa sifat atau cara yang sempurna dalam mandi wajib adalah, hendaklah ia berniat, kemudian membaca basmalah, mencuci telapak tangannya 3 kali, mencuci kotoran yang menempel pada telapak tangan, kemudian berwudu dan menggosokkan air di kepalanya 3 kali, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya dengan memperhatikan setiap gosokan tangan pada seluruh anggota tubuh. Al-Fiqh Al-Muyassar. Demikian, wallahu a'lam.